huwa an yusrafa li ghairillah bi an yuj'ala li ghairihi syirkatun fihi. Oleh karena itu, poin terpenting menjadi cacat dalam doa adalah malingkannya kepada selain Allah dengan cara menjadikan untuk selainnya sekutu. Wallahu yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Artinya, siapakah lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya hingga hari kiamat, dan mereka tempat memanjat doa tersebut lalai dari berdoa, dari doa mereka yang berdoa. Apabila manusia dikumpulkan, niscaya mereka tempat memanjat doa akan menjadi musuh bagi mereka yang berdoa, dan mereka mengingkari peribadatan yang ditunjukkan kepada Allah, yang ditujukan kepada mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa yaqulu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa masjid-masjid untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira wa qad madha ma'na tarafun minha. Ayat-ayat yang semakna dengan ini cukup banyak dan telah berlalu bersama kita sebagian darinya. Baik. Para ikhwah, ahibati hafizakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan salah satu poin penting dalam berdoa, yaitu ketika berdoa syarat utamanya adalah ikhlas hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, murni kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena doa adalah bagian dari ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Artinya, siapakah yang lebih sesat? Kata-kata siapakah di sini maksudnya adalah linnafi, untuk peniadaan. Coba kalau kita ganti siapakah dengan tidak ada, maka tepat artinya. Tidak ada yang lebih sesat. Siapakah di sini linnafi, untuk peniadaan. Ya, untuk peniadaan. Dan siapakah bisa diganti dengan kata-kata tidak ada. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak mengabulkan. Dan selain Allah lalai terhadap doa. Dan yang lebih parah lagi, apabila nanti dikumpulkan seluruh makhluk di hadapan Allah di hari kiamat, maka selain Allah yang disembah tadi akan berlepas diri kepada yang menyembah. Dia takut kepada Allah. Misalkan saya beri contoh, Nasrani, Nabi Isa, Allah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa tidak bisa mengabulkan doa. Dan Nabi Isa lalai terhadap doa orang yang berdoa kepadanya. Dan yang lebih parah nanti, di hari kiamat, Nabi Isa akan berlepas diri dari Bani Israel yang menyembahnya. Karena Nabi Isa takut kepada Allah. Nah, ini kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak dapat mengabulkan, lalai terhadap doa orang yang berdoa, dan juga di hari kiamat berlepas diri. Berlepas diri dari yang menyembahnya. Contoh, manusia dan sapi. Ada agama yang menyembah sapi. Maka tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada sapi. Kenapa? Karena sapinya tidak bisa mengabulkan doa. Sapinya lalai terhadap doa. Dan sapinya nanti di hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah, dia akan berlepas diri dari orang yang menyembahnya. Itu maksud ayat tersebut. Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dibawakan oleh penulis di sini, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka tidak ada yang berdoa, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah di samping kalian berdoa kepada Allah. Ini ayat juga menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Dan kalau ibadah, maka hanya diberikan kepada Allah. Nah, syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah ikhlas, murni. Ya. Contoh orang yang berdoa kepada Allah, tapi juga di samping itu dia berdoa kepada selain Allah. Orang yang mengaku bersyahadat, la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Itu orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Dari mulai Rasulullah sampai wali-wali Allah. Dia mengaku berdoa kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga berdoa kepada selain Allah. Seperti misalkan mengucapkan al-madad, al-madad, ya Husain. Beri kami pertolongan, wahai Husain. Padahal doa itu murni hanya untuk Allah. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa kita wajib untuk berdoa secara ikhlas, murni, bersih, suci hanya untuk Allah. Tidak boleh ada kotoran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang semisal banyak sekali. Kemudian baru penulis mengatakan, wa kama anna ad-du'a yushtaratu fihi ikhlasuhu lillahi 'azza wa jalla liyakuna maqbulan 'indahu, fa kadzalika yushtaratu fihi al-mutaba'atu lir-rasulil karim. Sebagaimana doa dipersyaratkan kepadanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima di sisinya, maka demikian pula dipersyaratkan padanya mengikuti Rasul yang disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu istilah diambilkan dari beberapa ayat suci Al-Qur'an. Ya. Mutaba'ah itu istilah. Ikhlas syarat diterimanya amal ibadah. Maka begitu juga mutaba'ah. Mutaba'ah itu istilah syar'i diambilkan dari surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah. Mutaba'ah, fattabi'uni. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus satu-satunya. Ikutilah. Mutaba'ah itu diambil dari kata-kata itu, ittiba'. Ittiba', mutaba'ah. Ya. Sedingkan antum dengar kalau Ustaz bercerita dua syarat dikabulkannya amal, ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba', sama. Itu istilah syariat. diambilkan dari ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31 tadi, kemudian juga surat Al-An'am ayat 153. Ya, di sini penulis mengatakan, فَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ لِلرَّسُولِ الْكَرِيمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka demikian pula dipersyaratkan padanya, maksudnya pada amal saleh, mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Idh inna hadainil amrayni a'ni al-ikhlasa wal mutaba'ah huma syarta qabulil a'mali kulliha. Sebab kedua perkara ini, maksudnya ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa tadi istilahnya? Mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Saya tulis biar tidak salah. Ini istilah syariat. Mutaba'ah atau ittiba'. Ya, ini dua-duanya sama, maksudnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di dalam surat Al-An'am ayat 153, fattabi'u. Ittiba' dan mutaba'. Ya, diambilkan dari kata Arab yang artinya ittaba'a, ittaba'a, yattabi'u. Artinya mengikuti. Ini istilah-istilah syar'i ini harus tahu. Jangan sampai salah penulisannya, apa dalil-dalilnya, ini istilah syar'i. Jadi bukan hanya sekedar tahu, oh mutaba'ah, mana dalilnya bahwa mutaba'ah itu syarat. Ternyata dalilnya benar-benar para ulama mengambil dari ayat Al-Quran. Istilah itu tidak sembarangan. Huma syarta qabulil a'mali kulliha. Yang artinya, sebab kedua perkara ini, maksudnya ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW, merupakan syarat diterimanya amal-amal seluruhnya. Fala qabula li ayyi amalin minal a'mali illa bihima. Tidak ada penerimaan bagi suatu amal di antara amal-amal kecuali dengan keduanya. Dua-duanya harus ada. Enggak bisa cuma ikhlas saja tapi tidak mutaba'ah, berlaku bid'ah. Tidak bisa mutaba'ah saja sesuai petunjuk Rasul tetapi tidak ikhlas, tidak bisa. Harus dua-duanya terkumpul. Harus dua-duanya terkumpul. Dan dalil yang menunjukkan bahwa dua syarat ini adalah syarat diterimanya amal ibadah banyak. Surat Al-Kahfi, dua-duanya disebutkan. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, yaitu masuk surga. Berarti diridhai oleh Allah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal saleh tidak dikatakan saleh kecuali dengan petunjuk Rasul. Dan janganlah ia mensyirikkan ibadah kepada seorang pun. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, huma hadhani ruknal amal. Ini adalah dua rukun amal. Ikhlas dan mutabah. Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Ini maksudnya apa? Mutabah atau ittiba'. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah kepada seorang pun. Ini maksudnya apa? Ikhlas. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhani ruknal amal. Inilah dua rukun amal. Syarat diterimanya amal ibadah. Tidak diterima amal ibadah kecuali dengan dua syarat. Dua syarat ini saling menguntungkan satu dengan, bukan saling menguntungkan, saling mewajibkan satu dengan yang lainnya. Kalau ikhlas, hanya ikhlas karena Allah, tapi amalannya tidak sesuai, ditolak. Tapi kalau mutabah tidak ikhlas, tidak diterima juga. Dua-duanya harus ada dalam amalan. Dalil yang lain juga di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, yaitu tentang haji. Ada ayat tentang haji. Dalam surat Ali Imran. Saya dapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razak. Surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Ini mutabaah. Karena haji dan umrah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lillah ikhlas. Ini faedah dari Syekh Abdul Razak. Tulis itu antum, catatan antum di situ. Ustadznya dapat faedah dari Syekh Abdul Razak. Agar guru kita mendapatkan manfaat. Wa atimmul hajja wal umrata illa. Sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurnakanlah haji itu dan umrah tidak akan sempurna kecuali dengan mutabaah. Lillah, hanya untuk Allah. Menunjukkan apa? Ikhlas. Nah, itu. Ini dalil bahwa syarat, dua syarat diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah dan ikhlas. Surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian juga penulis menyebutkan di sini perkataan menarik. Dia mengatakan, kama qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, dinullahi akhlasuhu ashab wa aswabuhu. Artinya, agama Allah adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya, amalan yang disukai oleh Allah yang paling ikhlas dan paling benar. Qila ya Aba Ali, ma akhlasuhu aswabuhu. Dikatakan, wahai Abu Ali, apakah paling ikhlas dan paling benar? Abu Ali kunyah dari Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah. Abu Ali. Apakah yang paling ikhlas dan paling benar tersebut? Dan Abu Ali ini biasanya kunyah untuk orang-orang Arab. Saya sering melihat orang kalau seandainya tidak kenal seseorang, kemudian langsung, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, Abu Ali. Abu Ali itu kayak kunyah kesenangan gitu. Kayak kunyah kesenangan. Jadi kalau dikunyahi Abu Ali itu orang senang. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, empat, salah seorang dari empat sahabat yang paling termulia. Orang biasanya nih kalau enggak kenal gitu, Abu Ali sini. Maksudnya, "Hei, sini kamu." daripada manggil hei gitu, maka dia Abu Ali. Ya. Begitu juga kalau orang di Arab Saudi biasanya kalau tidak kenal nama, maka dia menyebutnya Muhammad. Ya Muhammad ta'al. Ya Muhammad. Karena mengagungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai, sebagaimana perkataan Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah, agama Allah adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Dikatakan wahai Abu Ali, Abu Ali kunyah dari Al-Fudhal bin Iyad. Apakah paling ikhlas dan paling benar itu? Fudhal bin Iyad adalah seorang ulama tabi'i, imamu tabi'in. Seorang ulama tabi'in. Dan beliau yang mendapatkan gelar dari para ahli sejarah, Abidul Haramain. Ahli ibadah dua tanah suci. Karena saking banyaknya ibadah kepada Allah SWT. Beliau berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Sungguh amalan apabila ikhlas, akan tetapi tidak benar. Ikhlas saja tapi tidak itiba, tidak benar. Niscaya tidaklah diterima. Apabila benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Ya, hingga menjadi ikhlas dan benar. Hingga amal itu menjadi ikhlas dan benar. Baru diterima. Amalan ikhlas adalah yang dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Sedangkan amalan benar adalah yang dilakukan berdasarkan sunnah. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Ikhlas wa Niyyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amal ikhlas kemudian mutaba'ah. وقد جاءت السنة النبوية بالهدى المبين والسنن القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. Yang artinya kemudian sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah maksudnya adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah nabawiyah artinya adalah hadis-hadis Rasul. Telah datang dengan petunjuk nyata dan tata cara yang benar serta jalan yang lurus. Ya. Yang patut seorang muslim berada di atasnya. Sawa'un fid du'a aw fi ghairihi min al-a'mal allati yuqsadu biha at-taqarrubu ila Allah. Baik itu di dalam doa atau selainnya dalam amal-amal yang dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, baik dalam doa, dalam sholat, dalam yang lain-lainnya, sudah ada petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, فَالسُنَّةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَى جِنْسِ الْمَشْرُوعِ وَالْمُسْتَحَبِّ فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. Sunnah, yaitu hadis Rasul, telah menjelaskan, menunjukkan kepada jenis yang disyariatkan dalam dan disukai dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa padanya sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Artinya gini, banyak hadis Rasul yang menyebutkan tentang zikir, tentang doa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya juga ada zikirnya, ada doanya. Maka dalam doa, dalam zikir pun juga begitu. Faqad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-karim li ummatihi ma yanbaghi lahum an yaquluhu min dzikrin wa du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa yang patut mereka ucapkan berupa zikir dan doa di pagi hari dan petang hari. Ini ada doanya masing-masing sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fis sabahi wal masa, di pagi dan sore hari, wa fis salawati wa aqabiha, di dalam sholat dan juga sesudahnya, zikir-zikir, bacaan-bacaan dalam sholat dan juga zikir-zikir sesudah sholat. Ada semua ditunjukkan oleh hadis Rasul. Wa inda dukhulil masjid, ketika masuk dalam masjid. Wa inda naum, ketika tidur. Wa inda lintibah minhu, ketika terbangun darinya. Ya, terbangun dari tidur karena mungkin kaget, karena mungkin ingin bangun dan semisalnya. Wa indal faza'i fi, dan ketika saat bangun dengan terkejut, yang bangun mungkin mimpi buruk poligami ketahuan mimpi buruk. Bagi sebagian laki-laki itu mimpi buruk yang mendatangkan solusi katanya. Wa inda tanawuli at-ta'ami wa ba'dahu, ketika hendak makan dan sesudahnya. Wa inda ruqubi dabbah, ketika menaiki hewan tunggangan. Wa inda safar, ketika safar. Wa inda ru'yati ma yuhibbuhul mar'u, ketika melihat apa yang disukai. Wa inda ruqyati ma yakrah, ketika melihat apa yang dibenci. Wa indal musibah, ketika ditimpa musibah. Wa indal hammi wal hazan, saat gundah dan sedih. Aw ghairi dhalika min ahwal muslimin wa awqatihi al mukhtalifah, atau selain itu dari keadaan seorang muslim dan waktu-waktunya yang berbeda-beda. Ini itu semua ada doanya, ada zikirnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana maratib al adhkar wal ad'iya wa anwa'iha wa syurutiha wa adabaha wa anwa'aha wa syurutaha wa adabaha atammal bayani wa awfahu akmalahu. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tingkatan-tingkatan zikir dan doa-doa macam-macamnya, syarat-syaratnya dan adab-adabnya dengan penjelasan yang sempurna, memuaskan dan lengkap. Wa taraka ummatahu fi hadzal bab wa fi jami' abwabid din ala mahajjatin baydha'a wa tariqin wadhihah la yazighu anha ba'dahu illa halik. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam masalah ini dan semua persoalan agama di atas kondisi yang terang lagi putih, di jalan lurus lagi jelas, tidak ada yang menyimpang darinya melainkan binasa. Ini harus kita jadikan sebuah akidah, sebuah keyakinan dalam hati. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali beliau sudah meninggalkan umat Islam di atas syariat yang jelas dan sempurna, sempurna dan jelas. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Ini harus agar kita terbentengi dari melakukan perbuatan bid'ah. Ya, harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sempurna menyampaikan risalahnya. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan secara terang benderang syariat tersebut, seperti malamnya seperti siangnya, saking terang benderang. Ini keyakinan yang kita tidak yang kita akhirnya kalau meyakini ini tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian penulis mengatakan, fal masyru'u lil muslim huwa an yadhkurallaha bima syara', maka yang disyariatkan bagi seorang muslim adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan. Wa an yad'uhu bil adiyah al ma'thurah, dan berdoa kepadanya yaitu kepada Allah dengan doa-doa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir dan doa ibadah. Karena zikir dan doa adalah ibadah. Zikir dan doa adalah ibadah. Wal ibadah mabnaha ala ittiba'i lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah pondasinya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "La raiba anna al-adhkara wad-da'awati min afdhalil ibadat." Tidak diragukan lagi, zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah yang paling utama. Wal ibadatu mabnaha ala tawqifi wal ittiba'. Dan Sedangkan ibadah dibangun di atas tauqif wahyu dan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, la 'alal hawa wal ibtida', bukan di atas hawa nafsu dan bid'ah. Fal ad'iyah wal adhkar an-nabawiyyah hiya afdalu ma yataharrahu al-mutaharri min adh-dhikri wad-du'a. Doa-doa dan zikir-zikir nabawi adalah yang paling utama untuk dipilih di antara zikir dan doa-doa lainnya. Jadi kalaupun ingin berdoa, lebih baik doa diambil dari Al-Qur'an, diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini lebih utama. Wasalikuha ala sabili amanin wa salamah. Orang yang menempuhnya berada di jalan aman dan selamat. Nah, kalau dia pakai doa dari Al-Qur'an dan hadis, maka dia terjamin dari terjamin keselamatan dari kesalahan. Kalau doanya berasal dari Al-Qur'an dan hadis, maka usahakan menghafal doa-doa dari Al-Qur'an dan hadis. Karena kalau dia baca doa dari Al-Qur'an dan hadis, terjamin keselamatan dari kesalahan. Ya, terjamin dia. Karena Al-Qur'an wahyu, hadis pun wahyu. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Wa ma siwaha min al-adhkari qad yakunu muharraman wa qad yakunu makruhan wa qad yakunu fihi syirk mimma la yahtadi ilaihi aktsarun nas wa hiya jumlatun yatulu tafsiluha. Adapun zikir-zikir selainnya, maksudnya selain dari Nabi Muhammad SAW, bisa saja hukumnya haram atau minimal makruh. Terkadang bahkan ia mengandung kesyirikan meski tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, ini bahayanya kalau doa dan zikirnya dari selain Rasulullah SAW. Misalkan ada orang bikin doa sendiri, ada orang bikin doa sendiri. Ini bahayanya nanti kalau seandainya dia berdoa kemudian setelah itu ternyata doanya ada kesyirikan di dalamnya ataupun doanya ada kekurangan di dalamnya, ketidaksempurnaan di dalamnya. Lebih baik seseorang berdoa sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kadang-kadang tidak puas. Nah, ini masalahnya. Ya. Contoh doa yang sering dibaca Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa umum, doa global. Kemudian dia merasa tidak puas karena dia ingin merinci. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan. Rumah megah, mobil mewah, istri cantik, 4. Kebaikan dia rinci gitu. Ya. Tidak mencukupkan dengan yang padahal kemudian perincian dia tersebut belum tentu cocok untuk dia. Bahkan kadang-kadang ada terlalu berlebihan saat dia merinci. Maka usahakan menghafal doa-doa dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau saya katakan menghafal, ya harus usaha. Usaha menghafal bukan sekedarnya. Jadi hidup itu ada semacam prestasi yang dikejar. Prestasinya prestasi akhirat. Pekan ini saya menghafal satu doa. Baca, kemudian dihafal. Kemana-mana dibaca, kemana-mana dibaca. Oke, itu nanti akan melekat pada tubuhnya. Ya. Salah satu yang membuat orang kangen ketika berwukuf di Arafah adalah dia bisa membaca doa-doa berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang membuat orang kadang-kadang kangen wukuf di Arafah. Dia bisa membaca doa semuanya dari Al-Quran dan dari hadis Rasul. Ini sekarang sudah ada buku isinya doa dari Al-Quran, doa dari hadis Rasul yang sahih. Sudah. Mulai dari dia mulai i'tikaf, dia mulai wukuf sampai terbenam matahari, dia khatamkan itu doa. Terus sampai selesai. Kalau dia bosan, dia ganti zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku. Kemudian doa lagi terus sampai beberapa kali ulang dia. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Ya, ketika enggak mesti harus wukuf di Arafah. Kita bisa lakukan itu. Maka usahakan seseorang menghafal doa-doa dari Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang, sudah banyak fasilitas-fasilitas. Lalu di handphone ada aplikasinya. Kemudian ada bukunya dalam dunia nyata. Nah, ini seseorang semestinya wajib menghafal doa-doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Satu doa satu pekan. Atau satu doa satu hari. Biasanya doa-doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak banyak. Atau tidak panjang-panjang. Ya. Yang panjang bisa dihitung. Maka saya sangat berharap coba beli buku doa dari Al-Quran dan hadis. Hafalin satu-satu. Harus ada usaha. Kalau enggak ada usaha, enggak hafal-hafal. Ya, untuk apa kita hidup puluhan tahun, doanya tidak banyak yang kita hafal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Doa paling favorit, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun warisan TK. Setelah itu enggak nambah-nambah. Enggak ada yang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ia mengandung kesyirikan meski tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sungguh ini adalah pembahasan yang akan berkepanjangan jika harus diurai secara rinci. Walaisa li ahadin an yasunna lin-nasi naw'an minal adhkari wal ad'iyah ghairal masnun. Nah, ini perhatikan. Tidak boleh bagi seseorang mencontohkan untuk manusia satu jenis dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak disunnahkan. Ini enggak boleh menetapkan satu bacaan pada waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu padahal bacaan tersebut belum ada hadisnya, dan itu banyak. Kasidah-kasidah, ratib-ratib, kemudian solawat-solawat, kemudian hizib-hizib, ya. Ini tidak benar mengkhususkan sesuatu pada waktu tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, dengan khasiat tertentu, padahal belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak boleh bagi seseorang mencontohkan untuk manusia atau jenis dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak disunahkan. وَيَجْعَلُهَا عِبَادَةً رَاتِبَةً يُوَذِبُ النَّاسُ عَلَيْهَا كَمَا يُوَذِبُنَ عَلَى الصَّوْلَاتِ وَالْخَمْسِ. Lalu menjadikannya sebagai ibadah rutin yang dilakukan secara manusia secara terus-menerus sebagaimana mereka melaksanakan sholat-sholat lima waktu. Saya dulu di kampung saya ada masjid itu kajian, ada kajian subuh gitu, kajian subuh biasanya hari Jumat kalau nggak salah. Nah, yang jelas setiap hari Jumat itu ada penceramah baru. Setiap penceramah datang pasti datang bawa amalan. Setiap penceramah datang, pasti datang bawa amalan. Saya perhatikan itu. Dan biasanya dibacanya setelah sholat subuh. Jadi zikirnya itu panjang. Setelah sholat subuh, ketika tidak ada ceramah, kenapa? Karena setiap penceramah datang dengan zikir baru. Nanti setiap ceramah zikir baru lagi. Jamaah masjid yang melakukan itu, akhirnya zikirnya terus bertambah, kan terus panjang. Akhirnya pulang kadang-kadang siang, sudah siang. Karena terus bertambah. Karena setiap kali ustadznya datang, tuan gurunya datang, pasti bawa zikir baru. Dan ustadznya beda-beda. Ini amalan ini, siapa mau amalkan ini, maka begini. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian penulis mengatakan, فَهَذَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنًا مُحَرَّمًا لَمْ يُجْزَمْ بِتَحْرِيمِهِ. Artinya, ini apabila diadakan, bahkan ini adalah agama, pengadaan-pengadaan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini bila tidak mengandung makna diharamkan, niscaya tidak dipastikan keharaman. Maksudnya apa? Ada orang memberikan zikir-zikir baru. Kalau seandainya di dalamnya tidak ada yang diharamkan, tidak ada lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada keharaman, maka kita tidak bisa memastikan keharamannya. Lakin qad yakunu fihi dzalik. Akan tetapi bisa saja itu terjadi di dalam doa-doa seperti itu. Artinya bisa saja keharaman, karena belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan tuh ayat 1000 dinar. Itu kan zikir baru. Ayat-ayat dipotong-potong. Kemudian diamalkan sekian kali pada waktu tertentu. Maka bisa kita katakan itu diharamkan. Kenapa? Karena potongan-potongan ayat tersebut belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal insanu la yash'aru bih. Dan manusia tidak sadar akan hal itu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insa wa hadza kama anna al insana inda ad-darurati yad'u bid'atin tuftahu alayhi dhalika al-waqt fa hadza wa amsaluhu qarib. Hal ini sebagaimana seseorang saat darurat berdoa dengan suatu doa lalu dibukakan atasnya pada waktu itu, maka yang seperti ini atau semisalnya cukup dekat. Maksudnya apa? Berdoa dari dalam diri sendiri pada waktu-waktu yang ditentukan tidak mengapa. Maksudnya pada waktu-waktu yang tersendiri tidak mengapa. Kalau doa dari diri sendiri. Tetapi lebih baik mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ittikhadh wirdin ghairi syar'iyyin wastinanu dzikrin ghairi syar'iyyin fa hadza mimma yunhanu. Adapun mengambil wirid yang tidak disyariatkan atau mengambil sunnah zikir yang tidak disyariatkan, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Wa ma'a hadza fa fil ada'iyyati syar'iyyah wal adhkari syar'iyyah ghayatul matalibis sahihah wa nihayatul maqasidil 'aliyah wa la ya'dilu 'anha ila ghairiha min adhkar al-muhdathah al-mubtada'ah illa jahilun aw mufridun aw muta'addin. Artinya, di samping itu, pada doa-doa syar'i dan zikir-zikir syar'i terdapat puncak tujuan yang benar dan akhir maksud yang tinggi, sehingga tidaklah berpaling darinya kepada selainnya berupa zikir-zikir yang diada-adakan dan bid'ah, melainkan seorang yang bodoh atau orang yang mengurangi dari semestinya atau orang melampaui batas. Demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma'a anna al-ad'iyyah al-ma'thurah mustamilatun 'ala jima'il khair. Meski doa-doa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung kumpulan kebaikan. Wa tamamil amr, dan kesempurnaan urusan. Wa nihayatil maqasidil 'aliyah, puncak tujuan yang tinggi. Wa asyrafil matalibis sahihah, semulia-mulia tuntutan yang benar. Illa annaka tara fi katsir minan nas man ya'dilu anha. Akan tetapi Anda mendapati kebanyakan manusia berpaling darinya dan lebih menyukai selainnya. Wa yanghabu fi ghairiha, bahkan terkadang mereka lebih mengutamakan selain doa-doa nabawi. Nah, ini bahayanya bid'ah. Kadang-kadang membuat orang lebih suka bid'ah dibandingkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal walarubbama faddala ghairaha 'alaiha. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan menganggap lebih mengutamakan selain doa-doa nabawi. Ya. Ini ada yang kadang-kadang seperti itu. Contoh misalkan pembacaan-pembacaan solawat-solawat di tengah kaum muslimin. Bagus. Tidak ada yang meragukan pembacaan solawat. Tapi terkadang pembacaan yang disyariatkan ratingnya lebih rendah dibandingkan itu. Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ratingnya lebih rendah dibandingkan membaca salawat-salawat tersebut. Belum lagi salawat-salawat tersebut dipertanyakan datangnya dari mana. Kenapa tidak mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pada salawat-salawatnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. illa annaka tara fi katsirin minan nas man ya'dilu anha. Ya, di antara mereka itu ada yang kadang mereka lebih mengutamakan selain doa-doa nabawi. Wa yadghabu fi ghairiha, dan lebih suka kepada selain doa nabawi. Bal wala rubbama faddala ghairaha 'alaiha. Di antara mereka ada yang mengutamakan doa selain Nabi dibandingkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min haula man yaj'alu nafsi wirdan khasan. Di antara mereka ada yang menjadikan bagi dirinya wirid khusus yang pernah diucapkan oleh sebagian syekh. Nah, ini dia. Fayaltazimuhu, dia komitmen dengannya. Wa yuhafidhu alaih, dan memeliharanya. Wa yu'adzimu min sya'nih, mengagungkan urusannya. Ya. Wa yuqaddimuhu 'alal adiyatil ma'thurah, dan lalu mengedepankannya atas doa-doa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal awrad as-sahihah tsabitan anir rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Dan wirid-wirid yang sahih lagi terbukti berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa hadha min ashaddin nasi nukuban 'alal jaddah. Sungguh ini adalah manusia paling bengkok dari jalan yang selarusnya. Ada yang seperti itu. Salawat-salawat yang datangnya jauh sepeninggal Rasulullah SAW lebih masyhur dibandingkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wirid-wirid, doa-doa, doa-doa itu banyak yang dibaca oleh orang kemudian masyhur di tengah masyarakat. Padahal Rasulullah SAW memiliki doa-doa. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min ashaddin nasi aiban man yattakhidhu hizban laysa bima'thurin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekhul Islam Taimiyah berkata, termasuk manusia paling tercela adalah mereka yang mengambil zikir-zikir yang tidak bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in kana hizban li ba'dil masyayikh wa yad'u al-ahzab an-nabawiyyah allati kana yaquluha sayyid ibn bani Adam wa imamul mursalin wa hujjatullah 'ala ibadihi. Termasuk manusia paling tercela adalah mereka yang mengambil zikir-zikir yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Meski zikir-zikir itu, bahkan zikir-zikir itu berasal dari sebagian syekh, lalu meninggalkan zikir-zikir nabawi yang biasa diucapkan oleh penghulu anak keturunan Adam, pemimpin ciptaan Allah, dan hujjah Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya adalah saat seseorang berdoa, kenapa dia lebih mendahulukan doa biasa dibandingkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang mengucapkan itu adalah pemimpin anak Adam, pemimpinnya para rasul, kemudian hujjah Allah di atas para hambanya. Wa qala al-'allamah al-mu'allimi, demikian juga al-'allamah al-mu'allimah, al-'allamah al-mu'allimi ulama Islam abad ke-14 Hijriah, al-mu'allimi. Beliau adalah ulama Islam namanya Abdurrahman bin Yahya bin Ali bin Abi Bakar al-Mu'allimi al-Atmi al-Yamani. Ya, beliau wafat pada tahun 1386 Hijriah. Beliau ulama Islam abad ke-14 Hijriah, berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman, al-Mu'allim. Beliau berkata, "Wa ma akhsara safqata man yad'u al-ad'iyata ath-thabitata fi kitabillah 'azza wa jalla aw fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yakadu yad'u biha thumma ya'midu ila ghairiha fayataharrahu wa yuwazibu 'alayhi alaysa hadha min adh-dhulm wal 'udwan." Alangkah ruginya perdagangan mereka yang meninggalkan doa-doa yang tercantum di dalam kitabullah 'azza wa jalla dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hampir-hampir dia tidak berdoa menggunakannya. Kemudian dia menyengaja kepada selainnya, memilihnya, serta konsisten mengerjakannya. Bukankah ini termasuk kezaliman dan permusuhan? Nah, ini maksudnya ada orang yang dapat doa. Doa dari guru, dari ustaz. Sangat. Doanya bukan berasal dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Ini doa sering dia baca. Karena mungkin keutamaannya tinggi. Disebutkan oleh guru tersebut atau ustaz tersebut. Dan otomatis dia akhirnya meninggalkan doa dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kesalahan fatal. Nah, ini kesalahan fatal. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Doa-doa, aku dapatkan ini dari guruku. Semangat dia baca itu. Padahal bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih semangat baca ini bandingkan doa dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal khairu kullul khair fi ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihtida'i wal ihtida'i bi hadjihi wa tarassumi khutahu wa luzumi nahjihi fa huwa al qudwatu li ummatihi wal uswatul hasanatu lahum qad kana akthar akmalun nasi dhikran wa ahsanuhum qiyaman bi du'aihi subhanahu. Yang artinya kebaikan di atas segala kebaikan adalah berada dalam sikap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengambil petunjuknya, menapaki langkah-langkahnya, dan komitmen dengan manhajnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya dan panutan yang baik bagi mereka. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna berzikir pada Allah azza wajalla dan paling bagus di antara mereka dalam melaksanakan doa terhadapnya. Wa li hadza fa inna man ijtama'a lahu fi hadzal bab luzumul azkar al-nabawiyyah والأدعية المأثورة مع فهم معانيها ومدلولاتها وحضور القلب عند الذكر والدعاء بها فقد كمل نصيبه من الخير وعظم حظه من السداد. Untuk itu barang siapa yang berkumpul padanya dalam persoalan ini antara sikap komitmen terhadap zikir-zikir nabawi dan doa-doa yang dinukil darinya dengan pemahaman makna-makna serta indikasi-indikasinya, ditambah dengan konsentrasi hati ketika berzikir dan berdoa, maka telah sempurna berbagiannya yang berupa kebaikan dan sungguh besar perolehannya yang berupa kebenaran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada zikir yang Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Coba zikir begitu. Belum ada contohnya dari Rasulullah. Zikir diamalkan pada waktu tertentu, bilangan tertentu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Saya ingat ini zikir dulu waktu belum kenal sunnah, Mama rahimahullah berpesan, kamu pergi ke masjid yang paling tua di Banjar ini. Kemudian ketika khutbah Jumat atau sebelum sholat Jumat, kamu tulis sebanyak-banyaknya pada sebuah kertas, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Saya kerjakan itu. Ya, perawinya mama saya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Saya kerjakan itu sampai penuh. Saya bawa buku tulis. Ya, belum ada contohnya. Itu yang terkenal di masyarakat. Itu yang diputar-putar di masyarakat. Ya. Sedangkan doa-doa yang sahih dari Al-Quran, dari hadis Rasul tidak terkenal. Ya. Nah, ini harus kita nasihati kaum muslimin. Dan juga kita nasihati para pendakwahnya. Ya. Kadang-kadang ada iming-iming. Iming-imingnya itu baca doa ini. Doa ini sahih. Yang berdoa ini berasal dari guru saya. Nanti juga ada syubhatnya. Guru saya ini bersanad sampai Rasulullah SAW. Guru saya ini bersanad sampai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Maksud bersanad itu artinya sampai kepada keluarga Rasulullah SAW. Karena beliau keluarga Rasulullah SAW. Padahal belum ada hadisnya. Mungkinkah ada amalan yang tidak tertera di dalam Al-Quran dan hadis? Mungkin gak kira-kira? Tidak. Gak mungkin. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa agama sudah sempurna. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa aku tinggalkan kalian di atas syariat yang terang benderang. Tidak mungkin ada amalan yang belum disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan hujah, ini kami dapatkan dengan cara bersanad. Jadi misalkan ini ada seorang keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan dari abahnya, abahnya mendapatkan dari kakeknya, kakeknya mendapatkan dari sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini semuanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin itu tidak ada di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak mungkin. Karena kalau seandainya ada, maka berarti ada amalan yang bisa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dan tidak bisa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Berarti Islam bukan rahmatan lil alamin. Bukan untuk alam semesta, berarti untuk hanya sebagian orang. Berarti Rasulullah SAW diutus bukan untuk kafatan lin nasi ajma'in. Bukan diutus untuk kepada seluruh manusia, tapi diutus untuk segolongan, sekelompok manusia. Nah, ini tidak benar. Tidak ada amalan, bacaan doa, bacaan zikir kecuali berasal dari Al-Quran dan Hadis. Makanya kalau ada, saya kemarin beberapa hari yang lalu dengar ceramah. Ceramah dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumullah. Kemudian beliau berkata, di zaman sekarang anak-anak muda sampai menangis beliau, harus kita sayangi. Jangan dijauhi. Jangan dimarahi anak-anak muda. Terutama yang sedang bergaul dengan media sosial. Kemudian beliau menangis. Media sosial benar-benar merusak kehidupan mereka. Harus sayang. Kemudian kata beliau, doakan mereka dengan doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Lihat, doanya selalu dikaitkan dengan Rasul. Doanya selalu dikaitkan dengan Rasul. Itu ketika ada seorang pemuda minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Lalu Rasulullah SAW menasihati pemuda tersebut. Apakah engkau ridha zina tersebut dilakukan terhadap ibumu? Zina tersebut dilakukan kepada saudari perempuanmu? Zina tersebut dilakukan kepada bibimu? Maka pemuda ini mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan anak tersebut. Memegang dadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ighfir dhanbahu, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Nah, ini doa-doa untuk anak-anak milenial. Jadi enggak usah bikin doa-doa macam-macam. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebaikan di atas segala kebaikan adalah berada dalam sikap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengambil petunjuknya, menapaki langkah-langkahnya dan komitmen dengan manhajnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya dan panutan yang baik bagi mereka. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna berzikir pada Allah dan paling bagus di antara mereka dan melaksanakan doa terhadapnya. Jadi semenjak ini ya, jauhi doa-doa dari orang-orang yang tidak ada hadisnya. Jauhi. Ini doa amalkan pahalanya begini, khasiatnya begini, zikir amalkan pahala. Tapi tidak ada hadisnya, maka jauhi. Nah, satu, itu bukan dari wahyu. Yang kedua, tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, barang siapa yang berkumpul padanya dalam persoalan ini, di antara sikap komitmen terhadap zikir-zikir nabawi dan doa-doa yang dinukil darinya dengan pemahaman makna-makna serta indikasi-indikasinya, ditambah dengan konsentrasi hati ketika berzikir dan berdoa, maka telah sempurna bagiannya dengan bagiannya yang berupa kebaikan. Dan sungguh besar perolehannya yang berupa kebenaran. Maksudnya apa, para ikhwah? Orang kalau berdoa, doanya dari Rasul, doanya dari Al-Quran, kemudian dia pahami. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Walihada aydan i'tana ahlul ilmi bijam'il ad'iyatil ma'thurah. Untuk itulah para ahli ilmu memberikan perhatian yang serius kepada pengumpulan zikir-zikir yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna baina aydin nas wa fi mutanawalihim. Agar terhidang di hadapan manusia dan mudah dijangkau oleh mereka. Ini yang saya katakan tadi. Sudah dikumpulkan oleh ulama, kita tinggal baca, tinggal hafal. Ya. Kemudian penulis mengatakan, fayastaghnu biha 'anil awradil muhdatsa wal ad'iyatil mubtada'ah. Sehingga mereka merasa cukup dengannya tanpa butuh kepada wirid-wirid yang diada-adakan dan doa-doa bid'ah. Qala al-Imam Abu al-Qasim At-Tabarani rahimahullah fi muqaddamati kitabih ad-du'a. Imam Abu al-Qasim At-Tabarani, imam ahli hadis, berkata dalam muqaddimah kitabnya ad-du'a, hadha kitabun allaftuhu jami'an li ad'iyati ar-rasuli al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang aku tulis ini mengumpulkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sudah ada dikumpulkan dari mulai semenjak dahulu, dari mulai zaman Imam At-Tabarani. Hadani ala dzalika anni ra'aitu katsiran minan nas qad tamassaku bi ad'iyatin syaj' wa ad'iyatin wudi'at ala adadil ayyam mimma allafaha al-warraqiyun warraqun la turwa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashadin min ashabihi wala 'an ahadin min at-tabi'in bi ihsan. Ma'a ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-karaha lis-saj'i fi ad-du'a wa ta'addi fi fa'allaftu hadzal kitab bil asanid al-ma'thurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kitab yang aku tulis ini mengumpulkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mendorongku untuk itu adalah bahwa aku melihat kebanyakan manusia telah berpegang kepada doa-doa yang mirip puisi. Nah, doanya terlalu dipuitiskan. Ya. Dan ini biasanya dalam bahasa Arab terlihat, misalkan doa akhirannya seluruhnya nun, ya. Atau dalam bahasa Indonesia dipuisikan. Dan doa-doa yang dibuat sejumlah hari-hari, yang mana doa-doa itu dibuat oleh para warraq, mereka yang menulis serampangan. Maksudnya doanya berdasarkan hari Ahad doa ini, hari Senin doa ini, hari Selasa doa ini, begitu. Ya. Dan tidak dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari salah seorang sahabat, serta tidak juga dari seorang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu para tabi'in. Padahal mereka telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyataan tentang tidak disukainya bersajak dalam doa. Maksudnya gini, mereka melakukan sajak di dalam doa, puisi di dalam doa, padahal ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai terlalu bersajak berpuisi di dalam berdoa. Maka aku menulis kitab ini dengan sanad-sanad yang dinukil dari Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh bahwa Imam At-Tabarani beliau menulis kitabnya Ad-Du'a dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mu'allafatil jayyidati fi hadzal bab. Di antara karangan-karangan yang bermutu dalam masalah ini adalah kitab Al-Adhkar lin-Nawawi. Al-Adhkar untuk karya Imam Nawawi. Ini sudah diterjemahkan juga. Indonesia ini canggih-canggih penerjemahannya. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya mereka mengambil gaji dari terjemahan itu enggak mengapa. Tapi kalau diniatkan untuk niat baik agar kaum muslimin tahu bahasa Indonesianya, maka ini luar biasa. Al-Adhkar yang tulis Imam Nawawi, wal kalimat thayyib, dan juga al kalimut thayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal wabilu sayyib, dan juga kitab Al-Wabilu Sayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kitab-kitab tiga ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau boleh ditambahkan Hisnul Muslim, ya, senjatanya orang beriman, ada kitab-kitab itu, doa-doa. Fahariyun bil muslim an yufida man mithli hadhihi al kutubil qayyimah al mabniyah ala ma uthira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yad'a ma siwa dhalik mimma ahdathahu al warraqun wa ansha'u al mutakallifun wa razaqanallahu jami'an luzum sunnatihi wa iqtifa' athari khairil ummah salawatullahi wa salamu alaihi. Sangat patut bagi seorang muslim untuk mengambil manfaat dari kitab-kitab yang mutu seperti ini, yang dibangun di atas riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meninggalkan selain itu berupa hal-hal yang diada-adakan oleh para pencatat kitab dan dibuat-buat orang-orang yang berlebih-lebihan. Semoga Allah menganugerahkan kita semua untuk komitmen terhadap sunnah dan menelusuri asar-asar sebaik-baik umat. Salawat dan salam dari Allah Azza wa Jal semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai. Intinya para ikhwah, sebagaimana ibadah harus ikhlas, maka begitu juga doa harus apa tadi? Mutabah. Ya. Jadi jangan terima doa-doa asal-asalan. Amalkan ini, amalkan ini. Mana hadisnya? Mana apakah ini doa berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita sudah cukup dengan doa dan zikir wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang karena babnya juga panjang dan hari ini libur juga kan. Ya. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.